Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kita akan melanjutkan masih dalam bab as-sabr, hadis yang ke-42 yang dibawakan oleh mu'alif An-Nawawi rahimahullahu taala. Qala mu'alifu rahimahullahu taala wa an Abi Abdillah Khabbab ابن عرف رضي الله تعالى عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ذيل الكعبة قلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو لنا Nah, faqala qad kana man qablakum yu'khadu ar-rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayaj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayudha'u 'ala ra'sihi fayaj'alu nisfain ويمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يسده ذلك عن دينه والله ونعم والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر الموت لا يخاف لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون رواه البخاري. Dari Abi Abdillah Khabbab ibn Aras radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kami mengadu, mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa huwa mutawassidun burdatan lahu, dalam keadaan beliau berbantalkan sorbannya fi dilil Ka'bah, pada naungan Ka'bah. Fakulna, maka kami mengatakan kepada beliau, ala tastansiru lana, tidakkah engkau mau untuk memintakan tolong ya kepada Allah untuk kami? Ala tad'u lana, tidakkah engkau mau untuk mendoakan kami? Ini yang dikatakan oleh Abi Abdillah Khabbab bin Harith. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, faqala qad kana man qablakum, sungguh manusia atau orang sebelum kalian, dari kalian orang-orang yang beriman, yu'khadu rajulu fayuhfaru lahu fil ardi fayuja'alu fiha, seorang ya dari orang-orang sebelum kalian, mereka dimasukkan dalam suatu lubang ya, fil ardi, dan dihidup nanti kuburkan dalam keadaan hidup-hidup. Sumar sumayu tabil minshar, dan ada pula seorang yang diletakkan, didatangkan al-minshar, gergaji, fayudau, kemudian gergaji tersebut diletakkan ala roksihi, di atas kepalanya, fayuja'alu niswain, sehingga terbelah menjadi dua. Wayumsyadu bil amsad, dan ada pula yang mana seseorang disisir bi amsyati al-hadid, dengan sisir yang terbuat dari besi. Maduna lahmihi wa admihi, sehingga na'am kulitnya ya terkelupas daging dan tulangnya, na'am terurai karena disisir oleh sisir yang terbuat dari besi tersebut. Yang demikian kata Rasul, ma yasudduhu dzalika an dinihi, tidak mengubah, tidak menggoyahkan sedikit pun dari agamanya. Wallahi demi Allah, la yutimmannallahu hadzal amr, sungguh-sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan perkara ini, urusan ini, yakni agama Islam. Hatta yasiru raqibu, hingga seorang yang ya seorang pengendara berjalan dari Son'a menuju Hadral Maut, la yakhafu ilallah, tidaklah takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga za'bu, serigala, dia tidak takut ala ghanamihi, dari dombanya. Nah, tidak khawatir akan domba yang mereka bawa. Walakin akan tetapi, kalian tasta'jilun, tergesa-gesa, terburu-buru. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Dalam hadis yang lain, di riwayat yang lain Rasulullah menyebutkan wahuwa, dalam hadis tersebut khabar menyatakan wahuwa mutawassidun burdatan waqad lakina minal musyrikin syiddah. Dalam keadaan beliau berpantalkan sorban burdahnya, dan sungguh kami telah mendapati minal musyrikin, dari orang-orang musyrik, syiddah, tekanan yang sangat. Hadis ini yang akan kita pelajari insyaallah taala. Disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala dalam syarahnya, beliau menyatakan yahki ma wajadahu almuslimuna minal adiyati min kufar Quraisy fi Makkah. Iya. Khabbab ini menceritakan tentang keadaan kaum muslimin yang mereka dapati berupa gangguan dari kufar Quraisy, orang-orang Quraisy, orang kafir Quraisy, fi Makkah, yang berada di kota Mekah. Faja'u, maka mereka para sahabat datang yashkuna ila rasul ila nabi sallallahu alaihi wasallam, mengeluh, mengadu kepada Rasul alaihi salatu wasallam, karena ya sebagaimana disebutkan dalam hadis terakhir ya syiddah, karena beratnya tekanan ya yang mereka dapati dari orang-orang musyrik kafir Quraisy. Nah, kemudian disebutkan dalam hadis tersebut wahwa mutawassidun burdatan lahu fi dilil Ka'bah. Kondisi Rasul alaihi salatu wasallam ketika itu berbantalkan burdah sorbannya di naungan Ka'bah. Beliau menyatakan fabayyana nabiyyu alaihi salatu wasallam, Rasul alaihi salatu wasallam menjelaskan ketika mereka menyatakan, mengadu kepada beliau alaihi salatu wasallam, Rasul menyatakan ana man kana qablana, orang-orang sebelum kita. Dari kalangan orang yang mukminun yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ibtala fi dinihi a'dhama mimma ibtala bihi haula. Mereka diuji, mereka mendapatkan cobaan pada agama mereka lebih besar, lebih dahsyat dibandingkan apa yang mereka, yakni para sahabat, dapat di ketika itu. Nah, kita ketahui para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, nah, di awal-awal Islam, gangguan dari orang-orang kafir, sebagaimana kisahnya Alu Yasir, keluarga Yasir. Nah, ibu bapak mereka disiksa, Bilal Ibn Rabah. Nah, ketika awal-awal disiksa, nah, diterik matahari yang sangat, ia dijemur dengan diberi batu, nah, di tubuhnya. Ini yang mereka alami. Ya, kata Nabi alaihissalatu wassalam, itu tidak seberapa dibandingkan dengan apa yang didapati orang-orang yang sebelum kita. Nah, disebutkan di sini yuhfaru lahu hafratan, dibuatkan lubang, digalikan lubang, kemudian ya yulqa fiha, orang tersebut dilemparkan ke dalamnya dalam keadaan hidup-hidup, dikubur hidup-hidup. Nah, summa, kemudian ada pula yu'ta bil minsyar, didatangkan gergaji. Naam. Ala mafriq ra'si wa yashukku, sehingga dibelahlah ya, antara pertengahan kepalanya itu lalu terbelah. Naam. Wa aidan, demikian pula yumashatu bi amsad, dia disisir menggunakan sisir yang terbuat dari hadid besi, sehingga terkelupaslah kulit-kulit, nah, yang ada di kepalanya. Wahada, ini merupakan, kata beliau, ta'zizun azim, ya, wadiyatun azimah, ini merupakan ya, sama gangguan, cobaan ya, yang sangat, yang dahsyat yang mereka alami. Tayyib, dari sini nah, kita mengambil faedah ya. Kalau di masa kita mungkin nah, berupa ucapan-ucapan, ternyata itu juga didapati nah, dari orang yang sebelum kita. Bahkan mereka menyatakan An-Nabi alaihi salatu wasalam majnun, gila, sahir, tukang sihir, dan yang semacamnya dari ucapan-ucapan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita di enam dicibir, bicarakan dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, ternyata ya kita punya tasliyah, penghibur. Orang-orang sebelum kita juga seperti itu, bahkan lebih dahsyat sampai tingkatan fisik. Nah, summa, kata Ibnu Saimin rahimahullahu taala, aqsama alaihi salatu wasalam, Rasul alaihi salatu wasalam bersumpah, anallaha subhanahu sayutimmu hadzal amra, bahasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan urusan ini, yakni sayutimmu ma jaa bihir rasul alaihi salatu wasalam min da'watil Islam, yaitu Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan apa yang datang, yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam dari dakwah agama Islam ini. Hatta yasiru raqibu, hingga seorang yang raqib, pengendara, yang dia berjalan min Son'a, dari kota Son'a menuju Hadramaut, la yakhsha, mereka atau orang tersebut tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, kalau sekarang sudah naam. Kacau, iya. Dikacaukan oleh orang-orang Husyun. Nah, makan tapi sebelum ini nyata apa yang disabarkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam aman. Tidaklah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian kata beliau rahimallahu taala, walakinnakum tastajilun, akan tapi kalian tastajilun, ya maksud dari tergesa-gesa, terburu-buru, ai fasbiru, hendaknya kalian bersabar, wantaziru al-faraj minallah, dan hendaknya kalian menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sayutimu hadal amra, akan menyempurnakan urusan agama ini, ya waqad saral amru, dan sungguh perkaranya kama aksama alaihi salatu wasalam, sebagaimana disabdakan oleh Rasul, ya ketika beliau alaihi salatu wasalam bersumpah ini sudah terjadi. Kemudian faedah yang disebutkan Ibnu Saibin, beliau menyatakan wa fi hadal hadis, dalam hadis tersebut ayatun min ayatillah, terdapat tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, haitsu waqal amru mutabiqan lima akhbara bihi nabiyyu alaihi salatu wasalam. Iya, ketika perkara tersebut terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh an-nabi alaihi salatu wasalam. Nah, dan ini pula merupakan ayatun min ayatin nabi, tanda dari tanda-tanda kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau tidaklah mengucapkan kecuali dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana Rasul alaihi salatu wasallam mengucapkan ini, ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Haitsu saddaqahullahu bima akhbara bihi. Ini menunjukkan kenabian Rasul alaihi salatu wasalam, di mana Allah Subhanahu wa taala membenarkan bima akhbara bihi, dengan apa yang diberitakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Wa hadhihi syahadatan lahu, dan ini merupakan syahadah, persaksian lahu minallah, dari Allah Subhanahu wa taala birisalah, terhadap risalah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Allah berfirman, lakinillahu yashhadu, akan tapi Allah Subhanahu wa taala bersaksi, bersaksikan bima anzala ilaika, terhadap apa yang diturunkan kepadamu berupa Al-Qur'an, demikian pula al-hikmah, sunnah yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, anzalahu, yang Allah turunkan, menurunkannya bi'ilmihi, dengan ilmu, ilmu Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yasyhadun, dan para malaikat pun ya menyaksikan, mempersaksikan yang demikian itu. Wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai saksi. Baik. Wa fihi aidan, dalam hadis ini pula dalilun, terdapat dalil, argumen, hujjah ala wujubi sabr, atas wajibnya bersabar, ala adiyati a'da'il muslimin, atas gangguan musuh-musuh dari kaum muslimin. Nah, ini poin ya dalam hadis tersebut, sesuai dengan bab yang kita bahas, yaitu tentang kesabaran, menunjukkan akan wajibnya as-sabr, bersabar, ya ala adiyatil muslimin, enam ala adiyatil a'da'il muslimin, ala adiyati a'da'il muslimin, jadi bersabar dari gangguan musuh-musuh kaum muslimin. Wa idza sabara, kata beliau, wa idza sabara al-insanu dhafar, jika seseorang bersabar maka dia akan mendapatkan jalan naam yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian kata beliau, Fal wajibu, maka yang wajib alal insan bagi seseorang, ayyuqabila ma yahsulu min adiyatil kufar bis sabri wal ihsab anam wal ihtisab. Yang wajib atas seseorang dalam menghadapi apa yang dilakukan, apa yang terhasilkan dari gangguan-gangguan orang-orang kafir, yaitu dengan dia bersabar wal ihtisab, mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, wa intidharil farj, demikian pula intidharu faraj, menunggu ya jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yadunanna lal amra yantahi bisur'ah wa yantahi bisuhulah, dan jangan dia menyangka urusan tersebut berakhir dengan cepat, berakhir dengan mudah. Iya, harus dia bersabar. Nah, beliau melanjutkan, qad yabtalillahu azza wa jalla al-mu'minin bil kufari yu'dhunahum wa rubama yaqtulunahum kama qatalul anbiya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji orang-orang yang beriman al-mu'minun, yaitu dengan orang-orang kafir. Iya, disebabkan gangguan dari orang-orang kafir, yu'dunahum, mereka mengganggu kaum muslimin, wa rubama yaqtulunahum, dan boleh jadi hingga membunuh mereka. Kama qatalul anbiya, sebagaimana mereka memburu para nabi. Sebagaimana mereka telah membunuh para nabi. Dan ini terjadi, sebagaimana yang kita saksikan di Myanmar atau yang lainnya, mereka di bumi hanguskan, dibunuh. Nah, kata beliau, al-Yahud, orang-orang Yahudi, min Bani Israel, dari kalangan Bani Israel, qatalul anbiya, mereka membunuh para nabi. Nabi saja dibunuh. Alladzinahum a'zamu minad du'at. Mereka, para nabi ini merupakan orang yang paling agung, orang yang paling besar, iya, di kalangan du'at yang ada. Nabi. Nah, dibandingkan du'at, masih tinggi tingkatannya, yaitu an-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adamu minal muslimin, dan lebih agung kedudukannya dibandingkan orang-orang muslim yang ada. Bersamaan dengan itu mereka, nah, Bani Israel, yakni orang-orang Yahudi, membunuh mereka. Kata Ibnu Samin, fal yasbir, maka hendaknya dia bersabar. Wal yantadir al-faraj, dan hendaknya dia menunggu pertolongan, jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yamallu, nam wala yamalla, dan janganlah dia merasa bosan. Wala yahjar, ya wala yahjar, dan janganlah dia berputus asa. Bal yabqa rasian, dan hendaknya dia tetap kokoh, ya kasyakhrah, sebagaimana batu yang besar. Wal aqibatu lil muttaqin, dan akibat yang bagus bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu taala masabirin, dan Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Sebelum kita lanjutkan, ketika kita membaca dalam hadis tersebut, ketika para sahabat ini datang kepada beliau alaihi salatu wasallam meminta untuk mendoakan, meminta untuk agar beliau alaihi salatu wasallam berdoa kepada Allah memberikan pertolongan. Kenapa kok Rasul tidak menjawab? Rasul tidak mendoakan mereka. Disebutkan dalam Fathul Bari oleh Ibnu Hajar apa yang diucapkan oleh Ibnu Battal, beliau menyatakan di sana, innama lam yajib an-nabi alaihi salatu wasallam su'ala hubbab wa man ma'ahu bidu'ai 'alal kufar ma qawlihi ta'ala ud'uuni astajib lakum. Hanyalah beliau alaihi salatu wasallam Lam yajib, tidaklah menjawab, mengabulkan permintaan Khobbab dan orang-orang yang bersama beliau untuk berdoa kejelekan terhadap orang-orang kafir. Ma'a qawlihi ta'ala, bersamaan dengan Allah berfirman, Udu'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan kabulkan doa kalian. Kita ketahui Nabi alaihissalatu wassalam doanya mustajab. Nah, kemudian beliau menyanjutkan, li'annahu, karena beliau alaihissalatu wassalam alima, mengetahui, annahu qad sabaqa al-qadar, karena takdir yang telah mendahului, kata Ibnu Battal. Nah, telah berlalu, takdirnya memang seperti itu. Bima jara, terhadap apa yang terjadi alaihin, terhadap para sahabat ini, min balwa, minal balwa, dari musibah-musibah yang mereka alami. Nah, tujuannya liyujaru alaiha, agar Allah subhanahu wa ta'ala, agar mereka mendapatkan pahala alaiha, atas musibah tersebut. Kama jarat bihi adatullah, sebagaimana ya yang telah berlalu, nah, yang telah berjalan, bahasanya tidaklah seorang muslim menerima, naam, ujian, gangguan, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan, naam, mengugurkan kesalahan-kesalahannya, mengangkat derajatnya. Kalau dia bersabar, akan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Taib. Dan ini pula terjadi, sebagaimana disebutkan Ibnu Battal di sana, terhadap orang-orang yang man ittaba'a al-anbiya, orang yang mengikuti para nabi. Mereka fasabaru, bersabar ala syiddah, pada gangguan yang mereka alami. Summa kanat lahum al-aqibatu bin nasri wa jazilil al-ajr. Jadi mereka ya mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala disebabkan kesabaran yang ada pada mereka, dan mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau juga melanjutkan keterangannya, fa'amma ghairul anbiya, adapun orang yang ghairul anbiya, bukan dari kalangan para nabi, fawajibun alaihi, maka yang wajib alaihim, atas mereka, addu'a, untuk dia berdoa. Addu'au inda kulli nazilatin, pada setiap nazilah, kejadian yang menimpa dirinya. Kenapa? Yang demikian itu disebutkan oleh beliau, li'annahum, karena mereka yang selain para nabi, lam yutalli'u, tidak mengetahui, matala'a alaihin nabiyyu alaihi salatu wassalam, apa yang diketahui, apa yang dilihat oleh nabi alaihi salatu wassalam. Ya, karena tidaklah ya datang wahyu kepadanya, dia tidak tahu. Nah, baik. Ini yang disebutkan oleh Ibnu Battal. Ibnu Hajar rahimahullah taala juga menjelaskan hadis tersebut, walaisa fil hadis, tidaklah pada hadis tersebut terdapat tasrihun, perkara yang jelas, yang wadih, yang nampak. Bi annahu sallallahu alaihi wasallam, bahasanya beliau alaihi salatu wasallam, lam yad'u lahum, tidak mendoakan mereka. Ya, tidak dijelaskan. Baik. Bal yuhtamalu, nah, maka yang demikian itu yuhtamal, dibawa, ada ihtimal, ya, bi annahu da'a. Ya. Boleh jadi Rasulullah SAW mendoakan kebaikan untuk mereka. Karena tidak dijelaskan dalam hadis tersebut, langsung beliau mengatakan apa? Qad kana man qablakum, ya, yukhadu ila akhiri, seperti itu. Nah, beliau menyebutkan ini, kata Ibnu Hajar, ini merupakan tasliyatan, menghibur, ya, lahum, bagi mereka para sahabat. Tayyib. Wa isyaratan, dan memberikan isyarat untuk ila sabar bersabar. Nah, ini yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kemudian kata beliau, Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, kita langsung pada akhir penjelasan beliau. Far Rasul alaihi salatu wasalam, maka Rasul alaihi salatu wasalam qala li ashabihi, beliau bersabda, berkata kepada para sahabatnya, isbiru, sabarlah kalian. Fal mu'minu, maka seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, fi man qablakum, dari kalangan orang-orang sebelum kalian, ya, mereka bersabar. Wa antum ahaqqu bisabri minhu, sedangkan kalian ini lebih berhak untuk bersabar dibandingkan dengan kaum mukmin sebelum kalian. Karena mereka ya'malu bihi hadzal amala, mereka mengamalkan, menerapkan amalan ini, yaitu bersabar. Wa yasbir, ya, bersabar atas gangguan, ujian yang mereka dapati, yang mereka alami. Kata Ibnu Utsaimin, fa antum ya ummata Muhammadin ummata sabri wal ihsan, fasbiru hatta ya'tiyallahu bi amri wal aqibatu lil muttaqin. Maka kalian wahai umat Muhammad, ummatus sabr, umat ihsan, maka bersabarlah hingga datang ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan akibat yang baik bagi orang-orang yang bertakwa. Terakhir kata Ibnu Utsaimin, fa anta ayyuhal insan, engkau wahai seseorang manusia, la taskut anisyar, janganlah engkau diam terhadap kejelekan. Ya, ini musibah bisa jadi mendatangkan zalzalah atau musibah yang lainnya, ya, bencana yang lainnya, disebabkan seorang diam dari kemungkaran. Nah, ini peringatan bagi kita. Nah, man ra'a minkum mungkaran fayughayyiru biyadihi. Siapa saja yang melihat kemungkaran, hendaknya dia mengubah dengan tangannya jika dia mampu. Iya. Hingga akhirihi, yang selemah-lemah iman apa? Mengingkari dengan kalbunya. Ini berlaku pada orang yang terdekat terlebih dirinya sendiri. Orang yang pertama kali, nah, hendaknya dia mengamalkan apa yang disabdakan oleh Rasul alaihi salatu wasalam. Nah, ibda' binafsik, mulailah pada dirimu. Nah, walakin, akan tetapi kata Ibn Saimin, isbir, bersabarlah, binidhamin, wabitahtitin, nah, wabitahtitin, wabihusni tasarrufin, hendaknya engkau bersabar, iya, dengan aturan apa yang digariskan, nah, dalam syariat ini, dengan bihusni tasarrufin, sebaik-baik dalam bertindak. Bertindak dengan yang terbaik. Iya, ketika mendapatkan na'am musibah atau yang lainnya. Wantadhir al-faraja minallah, dan hendaknya engkau menunggu jalan keluar dari Allah Subhanahu wa taala, wala tamal. Iya. Janganlah engkau merasa bosan, malas. Fadarbu ay at-tariq at-tawil, jalan masih panjang. La siyama terlebih idza kunta fi awalil fitnah, jika engkau berada pada kali pertama fitnah terjadi. Fitnah menyangkut di situ musibah, ya, atau yang lainnya. Fa inal qaimina biha, maka orang-orang yang mengobarkan api fitnah, ya, kita menyocokkan dengan yang sebelumnya karena ini fitnah, berarti orang-orang yang mengobarkan fitnah tersebut, saufa yuhawiluna mastata'u ayyasillu ila qimati ma yuridun. Mereka akan mengubah, berusaha semampunya. Ayyasillu untuk mengarahkan ila qimatin, ila qimati ma yuridun, pada titik yang mereka inginkan. Nah, ya orang-orang kafir, mereka memiliki makar. Faqta alaihimus sabila, maka putuslah jalan mereka ini. Tayyib, wakun awala minhum nafsan, atwala minhum nafsan. Jadilah engkau seorang yang panjang nafasnya. Ini, ya, yang lapang dada atau yang semacamnya. Wa asyada minhum makra, dan sebaik-baik mereka al-makra, berencana, ya. Jadilah engkau orang yang terbaik dalam berencana. Fa inna haula'il a'da, maka sesungguhnya mereka musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, musuh-musuh Islam, yang kurun memiliki makar. Wa yamkurullaha, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki rencana. Wallahu khairul makirin, dan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baik yang merencanakan. Wallahul muwafiq. Ya, Allah Subhanahu wa taala semoga memberikan taufik. Nah, ini penjelasan beliau rahimahullah taala dalam hadis ini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan. Nah, hadis yang ke-42, dan di sini sekali lagi terdapat faedah akan wajibnya untuk kita bersabar, baik itu musibah yang berkaitan dengan diri kita ataupun musibah, ya, yang terbesar yaitu berkaitan dengan agama kita. Kita lebih lagi dituntut untuk bersabar di dalam musibah tersebut, apalagi yang mengenai agama kita. Allahu taala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.